Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Belum apa-apa kita sudah. Kabar sehat Ustaz, tapi perasaan hati risau karena hari demi hari akhirnya kita disadarkan dengan berbagai kejadian. Beberapa waktu ini terbongkar lagi misalnya kasus-kasus pornografi, terbongkar lagi video rekaman-rekaman hal-hal yang sifatnya seksual, kemudian begitu mudah ternyata kita sekarang mengakses, walaupun katanya bisa diblok tetapi keburu bocor dan akhirnya kan begitu mudah untuk diunduh misalnya. Ujungnya juga kita khawatir pada anak-anak kita, kita khawatir pada generasi selanjutnya Ustaz. Kalau Ustaz melihat, kalau Islam melihat, seperti apa sebenarnya kita mempersepsikan seks misalnya Ustaz? Saya barusan sedang membaca surat cinta dari Allah, Al-Quranul Karim. Kalau beliau itu menyebutkan tentang indahnya seks dalam Islam, lisalku baharful lakum gitu. Jadi istri-istri kamu itu adalah taman atau kebun bagi kamu. Kebun itu artinya kita harus hati-hati mendatanginya, harus pandai-pandai mengolahnya. Kalau kita kemudian menyebarkan benih, maka benih itu harus benih yang unggul. Tidak boleh benih yang sembarangan. Tidak boleh dirusak. Harus dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi seks di dalam Islam, sejauh itu Allah menggambarkan kesuciannya. Sangat paradoksal apabila kehidupan sekarang lalu dibayangkan kepada kita, sudah begitu jauh hidup manusia keluar dari nilai-nilai apa yang Ananda tadi katakan dengan kalimat dunia sudah begitu datar sekarang. Orang bisa melihat hal-hal yang tidak baik dengan seenaknya. Dulu memang dunia dibatasi oleh daratan, oleh lautan, oleh udara, oleh gunung, oleh pulau dan lain sebagainya. Sekarang dunia ini memang sudah tidak ada batas. Arus yang paling hebat sekarang arus informasi. Malah kalau Toffler berkata perang modern itu bukan perang senjata lawan senjata, bukan conventional war, tetapi perang informasi. Nah, informasi yang disuguhkan kepada anak-anak kita sekarang tidak mendukung, bahkan mengundang anak-anak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang asusila, yang amoral. Seks dan pelanggarannya, kekerasannya, bahagian imbas daripada apa yang digambarkan di dalam kejahatan tadi itu. Nah, kalau kita mendiamkan itu semua terus terjadi tanpa difilter, tanpa diblok dan lain sebagainya, terutama filter iman di rumah tangga ya, bukan di sekolah, malah di rumah tangga, ini akan luar biasa berpengaruhnya pada kehidupan keluarga kita, masa depan anak-anak kita. Ustaz, arus informasi memang kan pedang bermata dua. Di satu sisi sangat bermanfaat untuk kemajuan, perkembangan dan yang lain-lain, di satu sisi ternyata bisa menusuk kita sendiri karena akhirnya membawa dampak yang merugikan. Di sebelum kita mendengarkan azan subuh, sedikit mungkin seberapa optimis kita melihat generasi kita saat ini, karena tampak tidak ada ruang yang menyelamatkan hak-hak anak kita untuk mendapatkan informasi yang tepat. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama misalnya, itu juga terjadi akses informasi masuk ke dalam situ. Seberapa optimis Ustaz? Saya tetap optimis ya, sepanjang begini, kebenaran itu kadang-kadang harus dipaksakan. Iya. Tidak bisa mengalah kebenaran. Harus dipaksa. Harus dipaksakan. Ya. Oleh karena itu, di samping mengajarkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai agama, nilai-nilai iman, jaga rumah tangga, ya, orang tua harus keras juga mendidik kepada anak-anak dan generasi. Orang tua harus keras, harus dipaksakan. Kita potong dulu sedikit Ustaz karena azan subuh, dan saudara, kita akan ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan dan menikmati kumandang azan subuh untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Amin ya Allah. Fondasi kehidupan seorang manusia mulai dibentuk pada masa kanak-kanak dengan cara yang unik, yaitu bermain. Dengan bermain, seorang anak belajar untuk mengenal dunianya. Seperti pameo yang sering kita dengar. Anak-anak layaknya kertas putih yang siap ditulis atau diwarnai. Menyiratkan keadaan di mana faktor-faktor dari luar sangat menentukan. Seorang anak yang menerima perlakuan dari lingkungannya dengan baik akan tumbuh sehat. Mereka akan bertingkah laku mengikuti perlakuan yang pernah mereka dapatkan. Melalui keceriaannya, anak-anak berproses membentuk kerangka berpikir dan bertindak. Mereka akan mengamati semua kejadian di sekitar mereka, mencoba memahami, kemudian mengikutinya, langkah demi langkah. Tanggung jawab kita sebagai orang tua dan lingkungan untuk menjadi teladan dan pengarah yang baik, dan akan membuat anak-anak kita memiliki kepercayaan yang tinggi untuk bertumbuh dan bersikap positif. Adalah hak anak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tentunya juga tempat berlindung yang layak. Tapi acap kali kondisi ideal ini tidak mereka dapatkan. Anak-anak korban penelantaran, perceraian, hingga anak-anak jalanan. Berbagai kasus kekerasan terhadap anak juga menyeruak dalam ruang kehidupan kita hari-hari ini. Lihatlah bagaimana kemudian media melansir berita tentang anak-anak korban trafficking atau perdagangan hingga penculikan. Anak tumbuh dalam belantara yang bisa jadi membuat mereka tersesat. Tidak ada jalan untuk kembali. Selain orang tua, maka negara harusnya juga mengambil porsi lebih untuk memberikan rasa aman bagi anak-anak. Tapi sudahkah kemudian negara menganggap perlindungan bagi anak sebagai sebuah investasi? Bagaimanapun kelak, mereka akan tumbuh besar. Dan jika tidak dipenuhi akan hak-haknya, jangan heran jika mereka kelak akan menjadi beban negara. Memberikan mereka kehidupan yang layak, membimbing dari hal-hal yang sederhana hingga yang paling kompleks sekalipun, sehingga anak-anak terhindar dari pencarian jati diri yang salah, juga merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Hal-hal tersebut di atas merupakan bagian dari hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Jika mereka tahu apa tujuan hidup mereka, dan kita berusaha untuk selalu membimbing, niscaya mereka akan bisa melewati tahapan-tahapan kehidupan yang jauh lebih baik. Seperti kata filsuf terkenal Khalil Gibran, anak bagaikan anak panah, sedangkan orang tua hanyalah busurnya yang bertugas mengantarkan anak panah. Biarkan busur itu melesat kemanapun sesuai arah yang ingin ditujunya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Percik Perenungan, dan kita masih akan berdiskusi mengenai topik pengaruh pornografi terhadap anak dan tentu berujung pada kekerasan seksual pada anak. Bagaimana Islam, bagaimana agama memandang hal tersebut? Sekilas sudah disampaikan oleh guru kami, Ustadz Kiai Haji Anwar Sanusi, dan kita akan terus menggali masalah ini. Ustadz, kita tadi sebenarnya kuncinya cukup jelas yang Ustaz sampaikan. Kalau perlu keras, mungkin kita harus melakukan hal yang cukup keras, dan apabila perlu dipaksakan, ini harus dipaksakan. Mengingatkan begitu banyak sekarang pengguna internet, konon katanya sampai 2 miliar misalnya, belum informasi teknologi yang lain atau teknologi informasi yang lain. Tetapi sebelum kita berbicara ke situ, Ustaz, tadi sekilas kan Ustaz sudah sampaikan bagaimana sebenarnya Islam memandang seks misalnya. Pertanyaan selanjutnya, kapan menurut Islam seks itu diajarkan, dan bagaimana caranya agar si anak memahami bagaimana kita mengkonsumsi, kapan, dan yang lain-lainnya? Silakan. Kalau kita bicara seks, biasanya orang menggambarkan itu adalah persebadanan gitu ya. Iya, disempitkan. Iya, disempitkan. Padahal seks itu kan tidak demikian. Iya. Gitu. Mestinya diajarkan pendidikan seks kepada generasi kita sejak dini, sehingga pada saat dia harus memilah dan memilih, dia mengerti mana seks yang sehat dan mana pelanggaran atas seksualitas itu sendiri. Selama ini kita mentabukan orang kalau sudah bicara seks, seakan-akan bicara sesuatu yang nakal dan sebagainya. Tidak demikian dari persoalannya. Menciptakan lingkungan yang sehat, sebetulnya pendidikan seks itu, seorang anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang kotor, sulit diharapkan anak jadi harapan bangsa dan orang-orang tua. Sementara pemerintah sangat kurang memfasilitasi itu. Malah di mana-mana yang ada sekarang kegumuhan, kekotoran, anak-anak berbau dengan hal-hal yang tidak-tidak. Sehingga pada saat dia melakukan hubungan seks, nah itu menjadi lain lagi persoalannya. Dia tidak merasa itu sebuah kesalahan, karena itu sudah sesuatu yang biasa. Belum lagi orang bisa menonton pelanggaran seksual itu dianggap sesuatu yang sangat biasa saja, sehingga orang merasa bahwa melakukan tindakan pelanggaran seksual ada sesuatu yang normal-normal saja dengan tengah kehidupan. Itu kan bisa ditonton di mana saja dan bisa beli apa saja. Sekarang saya dengar malah banyak anak-anak yang berkumpul dengan kata-kata gini, ya sama-sama kita nonton film porno. Itu kan sudah mengerikan sekali. Saya mohon maaf kalau bicara kasar, di zaman Firaun saja gak pernah terjadi itu. Bagaimana di zaman kita, atas nama kebebasan, kita bisa memberikan tontonan-tontonan yang sangat tidak sehat kepada generasi muda, sementara anak dipaksa oleh kita harus jadi harapan bangsa di masa depan. Ini kita bermasyarakat seperti apa kalau sudah begitu sahaja. Baik Ustaz, kita akan berbicara lebih luas lagi dan mudah-mudahan lebih dalam lagi, dan kita masih punya satu orang narasumber dan langsung saja kami undang. Kami persilakan kepada Ibu Mas Nasari, Sarjana Hukum. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ibu Mas, gimana kabar? Baik, alhamdulillah Ustaz. Baik, saudara penonton dimanapun Anda berada, kami akan melanjutkan diskusi ini. Namun kami sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dan berdiskusi mengenai topik ini, yaitu topik mengenai pengaruh pornografi terhadap anak dan kekerasan seksual pada anak, Anda dapat menghubungi kami di 574-3476 dan 021-574-3478. Sekali lagi bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di 574-3476 dan 021-574-3478. Dan Ustaz, saya ingin beralih sedikit ke Bu Masna. Bu Masna, sekilas saya sudah berdiskusi dengan Ustaz mengenai pornografi pada anak dan ujungnya kekerasan seksual pada anak. Ibu pengamat, penggiat sosial, mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kondisi saat ini yang Ibu temukan di lapangan. Apa yang terjadi? Ya, terima kasih. Sebetulnya pada saat ini, bukan hanya pada saat ini, sudah dimulai sejak tahun 2005, 2006, 2007, keadaan makin meningkat dan makin memprihatinkan. Masalah pornografi, saya kebetulan salah satu pengurus dari Aliansi Selamatkan Anak Indonesia. Kami mengintroduksir undang-undang pornografi karena hal itu. Sekarang tayangan TV, kemudian kemajuan teknologi informasi membuat anak-anak makin terakses dengan mudah dan murah masalah pornografi. Dan akibatnya banyak sekali terjadi kekerasan-kekerasan, mulai dari orang tua yang melakukan kepada anak, kemudian akhirnya anak kepada anak. Bukan hanya itu saja, yang kasus yang paling mengerikan sekali kalau akan saya ceritakan, anak umur 7,5 tahun itu dia mendapat pemerkosaan dari pamannya dan sepupunya. Jadi ayah dan anak menonton TV, menonton film pornografi, kemudian dilampiaskan dengan keponakannya yang ada di rumah umur 7,5 tahun sampai 9 tahun. Anak itu sangat trauma. Ketika bibinya melihat, dia bukan marah kepada suami dan anaknya, tetapi dia marah kepada anak tersebut. Anak tersebut disiksa, dipukul, disundut dengan rokok, dan itu membekas di seluruh badannya. Kemudian bukan cuma itu, pada satu ketika dia dikubur malam-malam jam 11. Jam 6 pagi pamannya tidak tega dibuka lagi kuburannya untuk masih hidup. Anaknya sudah setengah mati dan trauma berat. Kakeknya merasa ada feeling yang tidak baik, itu terjadi di kota Solo, Padang. Kakeknya datang dari Batam, akhirnya diambil aja sama kakeknya, dibawa ke Batam. Anak itu hingga sekarang itu trauma berat, sangat berat. Itu yang terjadi di Sumatera. Jadi bukan hanya di kota besar Pak Ustadz, tapi di daerah sendiri. Di Jogja saya sendiri yang terjun ke sana. Anak umur 13 tahun menonton TV, menonton gambar pornografi di warnet. Dengan 3.000 rupiah kan sekarang mudah Pak mengakses yang demikian itu. Akhirnya dia ketagihan, dia tidak sekolah. Dia ketagihan, dia melihat, dia sudah ketagihan, dia terangsang. Ibunya sendiri yang menjadi sasaran. Ya. Sampai 7 kali. Dan itu betul-betul terjadi, dijatuhkan hukuman dan sekarang sudah dipenjara. Ketika dia dijatuhkan hukuman umurnya baru 14 tahun. Dan kebanyakan triggernya adalah menonton atau mengakses pornografi. Iya. Ustaz, begitu. Ini saya udah resah, saya bingung harus bertanya apa, tetapi saya berusaha mengupas ini satu persatu. Bagaimana sebenarnya kita memposisikan hal ini, Ustaz? Bagaimana kita mengurangi hal-hal ini? Saya yakin agama salah satu solusinya. Karena mungkin Ustaz bisa ceritakan bagaimana harusnya hubungan orang tua terhadap anak. Yang saya tahu misalnya di Islam usia 2 tahun harusnya tidur harus terpisah. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Pertama begini ya, itu di rumah tangga ya. Tugas televisi itu sebetulnya kan memberikan pendidikan dan penerangan. TV sekarang dengan alasan industri, bukan alasan pasar, itu bisa mempertontonkan sesuatu, menayangkan sesuatu yang kebanyakan hari ini sangat tidak mendidik. Saya kira Ibu sepakat itu, sangat tidak mendidik. Dari pagi sampai malam beritanya itu ke itu, tentang fitnah, tentang riba, tentang seksual, tentang pelanggaran seksual, tentang kafe, tentang hal-hal. Ya kalau zaman saya kafe itu orang kopi sebenarnya, tidak terlalu apa. Tentang diskotik, tentang orang sedang jingkrak-jingkrak di mana-mana. Yang kalau itu ditonton oleh anak-anak bukan hanya tidak pantas, di luar kepatutan sama sekali. Itu dipertontonkan dan lembaga penyiaran mendiamkan itu terjadi. Mananya dengan kata lain, pemerintah itu tutup mata dengan itu semua. Jadi kalau hal-hal yang mengerikan seperti yang disampaikan oleh ibu kita, begitu mengerikan, malah menjijikan saya kira itu. Bukan cuma mengerikan, menjijikan saya kira. Saya pernah baca sebuah koran, seorang ibu disubuhi, bersubuh selalu dengan anaknya. Ibu itu melahirkan anak dari anaknya itu. Itu bagaimana? Itu incest namanya. Ya, itu bagaimana bisa terjadi itu semua itu? Ya, ya, ya. Nah itu yang agama kemudian mengejarkan sesudah yang dua tadi. Ciptakan lingkungan itu yang indah, yang bagus. Sebab dari lingkungan yang kumuh, lingkungan yang kotor, lingkungan di mana anak memandang sesuatu yang tidak layak, itu anak akan melakukan apa yang dia lihat itu. Lain orang tua saja bisa begitu, apalagi anak-anak. Anak bisa melakukan itu semua. Agama memberikan solusi, ciptakan lingkungan yang baik. Ya. Nanti anak-anak mendapatkan kebajikan-kebajikan dari itu semua. Lingkungan salah satu resepnya. Ibu, ada hal lain yang ingin ibu sampaikan. Tampaknya ibu yang saya ketahui mungkin ada data-data atau ada ya. Hal lain yang ingin ibu sampaikan. Dari hasil survei pada tahun 2007, ini survei resmi yang dilakukan oleh BPS, Departemen Kesehatan dan BKKBN. Dari 10.833 anak seluruh Indonesia, itu ternyata 77% anak perempuan itu sudah pacaran, 72% anak laki-laki sudah pacaran. Dari 77% itu, 63% mereka sudah melakukan kissing atau berciuman. Kemudian dari 63% yang melakukan kissing itu sekitar sama sekitar 62% itu mereka melakukan petting. Dan untuk anak laki-laki 10,2% itu ML, making love, ya. Kemudian untuk anak perempuan itu kurang lebih 6,3% melakukan making love. Itu survei resmi. Kemudian Aliansi Selamatkan Anak Indonesia sendiri pada tahun 2008-2009 melakukan beberapa survei di Kota Padang, Palembang, Jakarta sendiri, kemudian Yogyakarta, Medan, di lima kota, Makassar, termasuk Makassar juga. Dari 1.346 anak-anak SMP, rata-rata mereka semuanya 100% sudah pernah menonton materi pornografi. Itu hasilnya. Kemudian tahun 2010, ASA sendiri, Aliansi Selamatkan Indonesia, melakukan survei kepada 273 anak-anak kelas 4 sampai kelas 5 SD. Mereka semua rata-rata mengatakan 100% tidak sengaja sudah melihat gambar pornografi. Hal ini sangat sangat memprihatinkan kita semuanya. Lalu kalau mereka melihat, namanya juga anak-anak, mereka selalu ingin melihat lagi dan lama-lama mereka ketagihan. Ini sebetulnya Pak Ustadz, ini konsep, kami menyimpulkan konsep yang diberikan oleh anak-anak, pendidikan kepada anak-anak itu. Mereka tidak diberikan pendidikan tidak mengenal pendidikan mengenai aurat, ya, mengenai muhrim, ya. Akhirnya mereka menganggap bahwa itu biasa dan sah-sah saja, boleh. Jadi ini kembali lagi kepada pendidikan agama. Ada satu yang hilang di dunia pendidikan kita adalah, kalau dulu zaman saya masih kecil Pak Ustadz, itu ada pendidikan budi pekerti namanya. Lalu kemudian pelajaran itu hilang. Setelah itu diganti dengan PMP kalau tidak salah. Hilang lagi pelajaran itu dari dunia pendidikan kita. Anak SD, SMP, SMA. Yang ada sekarang adalah pelajaran dari TV tadi Pak. Ya sinetron, ya kata-kata yang bahasanya dari kebun binatang begitu ya Pak ya. Belum lagi akibat dari teknologi informasi dengan mudahnya anak-anak mengakses melalui warnet. Malah di Pasar Rebo Pak ada satu SD, pada jam-jam sekolah, jam harusnya mereka di dalam kelas, mereka rame-rame datang ke warnet itu untuk menonton itu. Nah ini yang harus pemerintah kita harusnya, akibat dari ini semuanya seharusnya sudah ada regulasi Pak mengenai warnet ya. Paling tidak warnet itu ada pemblokiran blok-blok situs ya. Kemudian juga jangan diadakan skat-skat. Ibu, beberapa waktu terakhir kan memang ada semacam regulasi yang ingin keluar tetapi memang pro kontra gitu ya, di antara pembatasan konten misalnya atau konten provider atau penyedia konten itu sedikit banyak harusnya punya tanggung jawab untuk membatasi apabila memang providernya atau rumahnya itu sering dilewati oleh konten-konten pornografi misalnya. Kalau ibu dan teman-teman yang giat untuk mengurusi masalah ini, seberapa jauh dampaknya kalau kita bisa memagari hal ini? Ya, kami Aliansi Selamatkan Anak Indonesia maupun saya sendiri di Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, sebagai Wakil Ketua 1 ya. Jika kami itu ke daerah melakukan sosialisasi, kami selalu minta kepada kepala daerah ya, untuk membuat regulasi. Ketika kami sosialisasi, itu dibuat diskusi-diskusi kelompok. Kami minta kepada diskusi kelompok, apa yang harus diambil oleh apa namanya stakeholder setempat ya, itu adalah mengajukan kepala-kepala daerah untuk membuat regulasi bahwa dengan maraknya pornografi, daerah-daerah itu harus memagari sendiri. Kemudian yang kedua, ada konsep yang kami dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengambil inisiasi mengajukan konsep kepada Bappenas ketika menyusun anggaran RPJMN. Kami minta supaya parenting skill dimasukkan. Jangan hanya untuk PAUD saja anggarannya. Artinya anak 0 sampai 7 tahun kita lindungi, kita proteksi. Tetapi antara 7 sampai dengan 18 tahun, yang namanya anak kan sampai dengan umur 18 tahun, itu tidak ada upaya pemerintah untuk melakukan proteksi. Kami mengajukan sebuah konsep yaitu parenting skill. Judulnya pengasuhan anak berbasis keluarga. Maka dari itu untuk RPJMN 2010 alhamdulillah sampai dengan 2014 program itu sudah masuk. Artinya di sini kalau kita akan melawan apa yang ditayangkan di media-media, mungkin karena kebebasan informasi sudah ada undang-undangnya Pak Ustadz, alasannya itu Pak. Ya. Padahal sebetulnya di balik itu ada yang sangat merusak anak. Itulah kami melakukan parenting skill. Ya. Parenting skill itu memberikan kepada orang tua bagaimana membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Ya. Kemudian orang tua harus tahu di mana anaknya berada. Pada jam sekian kamu di mana nak? Kamu sedang mengapa? Dengan siapa? Dan kapan pulangnya? Itu skill yang harus dipunyai oleh parent ya. Iya. Jadi sasarannya kepada para orang tua, karena penyelenggara pelindungan anak itu ada tiga Pak. Satu negara atau pemerintah, yang kedua masyarakat, yang ketiga kelompok yang paling terdekat dengan anak adalah orang tua dan keluarga. Iya. Oleh karena itu sasarannya parenting skill itu kepada orang tua lebih dahulu. Iya. Nah, baik. Ini yang harus dipunyai oleh setiap orang tua Indonesia. Baik, Ustaz. Tadi Ibu menyampaikan, menurut saya catatan saya ada dua hal, parenting skill dan mengenai kaidah dan akidah. Betapa anak-anak sekarang ternyata mungkin tahu bahwa aurat itu batasannya kalau laki-laki dari mana sampai mana, perempuan dari mana sampai mana. Tetapi bagaimana mengeksekusi ini menjadi akhlak yang tepat, ini yang bermasalah ternyata Ustaz. Ini masalah kita semua kalau menurut saya. Dan masalah parenting skills, mungkin Ustaz ada tinjauan mengenai sisi agama. Ya, pertama gini, negara jangan menyerah dengan suasana seperti ini. Ini kan, saya maaf bicara kasar ya. Para pejabat kita bukan hanya tidak menyerah, mendorong, mendiamkan itu. Suasana semacam ini, banyak para pejabat yang tahu tempat-tempat semacam ini, tetapi tutup mata. Saya tidak tahu karena kepentingan apa di balik itu semua. Nah, kalau agama mengajarkan dan menghadapi hal-hal semacam ini, dibutuhkan keluarga yang sangat keras. Bukan galak, tapi keras. Tadi Ibu memberikan contoh, itu sebetulnya semua dalam hadis itu. Apabila ada keluar rumah, Ibu harus bertanya sejak kecil, kamu di mana sayang? Sedang apa? Sahabat-sahabat kamu itu siapa? Kalau memang di luar tidak ada apa-apa, kenapa kamu tidak makan di rumah saja? Nanti mama sediakan buat kamu semuanya. Mama sangat senang kalau teman-teman kamu dibawa ke mama, itu kan juga anak-anak mama semua. Harus begitu, jadi punya concern ya, ada perhatian kepada anak itu. Saya harus bicara hadis yang sangat jauh barangkali. Coba saya terjemahkan dalam bahasa agama itu, jangan melangit saja. Saya terjemahkan dalam bahasa biasa. Ibu itu sebuah pendidikan rumah tangga. Kalau anak dekat kepada bapak, tidak kepada ibu, itu pendidikan rumah tangga yang gagal. Oke. Jadi itu sebabnya ibu harus bisa mengasah dan mengasuh anak seperti begini. Kepada anak yang usianya sudah mulai 11 tahun, anak perempuan, ibu harus bertanya gini, saya udah punya pacar belum? Gitu. Kalau udah punya, bawa dong, mama ingin kenal gitu. Itu akan menghalangi hal-hal yang tidak sehat. Jangan kemudian anak dipagari dengan hal-hal yang begitu ketat, sehingga anak merasa harus berontak. Sebab tabiat anak dalam agama begini, apabila seorang anak sudah melihat sesuatu baik ataupun buruk, dia ingin mencoba itu. Kebaikan itu dia akan coba kebaikan, keburukan juga dia akan coba. Apa iya itu buruk, coba saya pengen coba. Sebetulnya awalnya mau mencoba-coba barangkali, tapi akhirnya kan seperti yang kita dengar tadi, kalau saya mengeri, saya kiai ya, jadi ngeri saya dengarnya itu. Sangat mengerikan. Ngeri. Ustaz, kemudian pemerintah harus tegas begitu ya, ya. Memagari konten-konten, memagari isi-isi yang harus dikonsumsi masyarakat. Itu tidak ada pilihannya, Ustaz. Itu harus menjadi prioritas. Wajib itu. Oke. Okay. Departemen komunikasi kita harus berani bersikap semacam itu. Baik, Ibu, Ustaz tadi menjelaskan betapa sebenarnya ini kan telah diajarkan, telah begitu harusnya hadir di tengah-tengah kita, karena kita bangsa yang sangat beragama. Ini bukan negara agama, tapi ini bangsa yang sangat beragama. Dan sejauh mana sebenarnya menurut Ibu kita harus bersikap, berlaku? Nanti saya ingin dengar dari Ibu. Namun sebelumnya kita harus jeda. Dan saudara, setelah jeda kami undang Anda kembali untuk terhubung bersama kami di 574-3476 dan 021-574-3478. Dan kami akan segera kembali untuk Anda, tentu dengan topik yang sangat meresahkan, yaitu pengaruh pornografi terhadap anak dan kekerasan seksual kepada anak. Kami akan segera kembali. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Percik Perenungan. Sungguh sulit buat saya untuk tersenyum untuk Anda mengingat topik hari ini adalah pengaruh pornografi pada anak dan kekerasan seksual pada anak. Terlebih kita mendengarkan tadi narasumber kita Ibu Mas Nasari mengungkapkan berbagai fakta yang sungguh sangat memprihatinkan. Saya sebagai pribadi, mudah-mudahan Anda pun sebagai pribadi turut prihatin terhadap hal ini. Dan kembali kami undang Anda untuk bergabung di 5743476 dan 0215743478. Ibu, setahu saya, tolong diluruskan Bu, undang-undang kan sudah begitu, kalau menurut saya sudah cukup maju. Kalau bicara pornografi, penggunanya kena, pelakunya kena, yang mengakses kena, pokoknya yang berkaitan, bersentuhan kena. Apalagi sekarang ditambah ada ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu juga memblok berbagai hal. Apa yang terjadi kemudian undang-undang ini tidak bisa diakses? Itu pertanyaannya. Dan sebelum dijawab, saya harus angkat dulu telepon yang ada dari rumah Ibu. Tapi mohon itu disimpan dan tolong dijawab, Bu. Dan saudara, kami akan angkat telepon dari Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Bapak siapa, di mana, Pak? Pak Ahmad dari Surabaya. Pak Ahmad Surabaya, silakan, Pak. Mohon singkat, Pak. Ini kebetulan termasuk tugas saya dinas sosial Kabupaten. Iya. Nah, ini pada waktu saya seminar di lingkungan Provinsi Jawa Timur, saya sampaikan bahwa kasus ini tanpa kepedulian bersama tidak akan berhasil. Nah, ini saya mohon termasuk Ustaz, termasuk dengan yang jadi MC itu, usulah pada pemerintah bahwa akhlak itu dijadikan penentu unan. Masa harus ada Inggris sekian. Iya. Saya berharap semuanya aja mungkin dari pemerintah sendiri untuk mendengar. Iya. Akhlak itu menjadi penentu unan. Nek anak akhlaknya jelek, ya gak lulus, gitu aja. Iya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad di Surabaya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ahmad di Surabaya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet, silakan Pak, singkat, Pak. Iya, Pak Ustaz, ini ya, yang saya mau tanyakan, apakah ini masalahnya berkaitan dengan kebebasan beragama? Dalam hal ini beragama itu kan bukan kaitannya hanya ritual saja, tetapi mempraktekkan hal-hal yang ubudiyah, dalam artian hak seseorang muslim terhadap yang bukan mahramnya, dalam artian tidak diperlihatkan secara membabi buta hal-hal yang sifatnya aurat orang lain terhadap seorang muslim. Jadi seorang muslim untuk berhak untuk tidak melihat seseorang yang berbusana yang semena-mena atau berbuat bertingkah laku yang terhadap non mahramnya itu terlalu bebas, dalam artian kebebasan seseorang muslim itu dalam mempraktikkan agamanya untuk dibatasi untuk melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Giori di Tebet. Baik, sementara masih dua penelpon. Sebelum Ibu, saya perkenalkan Ustaz dulu, merangkum Ustaz, ada Pak Ahmad Surusud di Surabaya mengenai akhlak, kemudian Pak Haji Yori di Tebet mengenai kebebasan. Ya. Tadi Ibu Hasna sudah menjelaskan sesuatu yang sangat indah. Ada yang hilang tadi di sekolah kita, mata pelajaran budi pekerti. Itulah akhlak dalam kata lain. Bagaimana seseorang berbudi dalam berpakaian, bagaimana seseorang berbudi dalam tingkah laku, bagaimana seseorang berbudi dalam bersikap, itu hilang sekarang. Jadi kak, anak sekarang seperti ada dalam sebuah hutan rimba raya yang tidak jelas. Aku mesti berbuat apa ini? Orang tua tidak memberikan pendidikan yang sempurna, lingkungan tidak memberikan pendidikan, sekolah pun kehilangan mata pelajaran yang sepenting itu. Sehingga anak kita tidak punya pegangan apa-apa. Jadi, tidak berfungsi saya membela sudah tentu. Kalau anak-anak melakukan perbuatan pelanggaran susila termasuk pornografi, sulit untuk disalahkan sekarang merekanya. Karena kita sebagai orang-orang yang berada di atas ya, sebagai orang atas usia, atas pendidikan, atas pemerintah, kita tidak pernah berbuat, kita menyerah dengan suasana semacam itu. Nah, kalau itu terjadi, lazim saja. Lalu yang kedua, saya bicara tentang pejabat, tidak enak saya bicaranya ya sebetulnya. bagaimana istri bekas orang presiden yang invalid didorong-dorong di kursi roda ikut demonstrasi anti pada undang-undang pornografi itu. Bagaimana di negara Pancasila bisa terjadi itu? Dan orang mengikuti dengan gembira, dengan riang gembira. Ibu kita sekarang sedang memimpin demonstrasi supaya undang-undang anti pornografi tidak disahkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, baik. Ustaz, tadi saya tertarik betul mengenai bagaimana saat ini lingkungan begitu tidak kondusif, ya. Sehingga jangan-jangan pelaku anak atau anak sebagai pelaku itu juga sebenarnya korban, yeah. Ya, korban dari ketidakadilan sistem dan lingkungan, begitu ya. Ibu, tadi pertanyaan saya mungkin dielaborasi sekalian dengan dua penanya tadi. Undang-undang sudah begitu keras, menyinggung berbagai banyak hal, hukumannya pun luar biasa kalau menurut saya, yeah, itu sampai 15 tahun itu lebih dari yang kemarin-kemarin. Yeah. Nah, apa yang terjadi kemudian sekarang kita masih di titik yang saat ini yang memprihatinkan. Ya, yeah. Sebetulnya begini, undang-undang itu baru diundangkan tahun 2008. Yeah. Kemudian tahun 2009 diajukan judicial review oleh beberapa pihak. Kita masih menyelesaikan judicial review sehingga undang-undang itu belum bisa dipakai. Sampai dengan 2010 bulan Februari kemarin, undang-undang itu betul-betul berlaku sah. Karena di judicial review, pihak yang mendukung adanya undang-undang itu menang. Ya. Ya. Nah, ini sekarang baru 2010, sedangkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang PP-nya ini sedang digodok di empat kementerian, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menhukam, Menteri Agama, kemudian satu lagi Kementerian Pemberdayaan, ya, Menteri Agama, Menkominfo. Okay, ya, okay. Ada empat menteri. Saya sendiri dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia duduk juga sebagai tim di dalamnya. Kita tunggu saja dalam waktu dekat ini PP-nya akan berlaku. Dan undang-undang itu kemudian karena memang sebagian sudah disosialisasikan, termasuk dengan PP-nya nanti akan disosialisasikan, sehingga segala sesuatu pelanggaran mengenai undang-undang itu harus diadili dan dihukum berdasarkan undang-undang tersebut. Akan tetapi sambil itu juga berjalan, sebetulnya sudah mulai, Pak. Sudah mulai kasus Syekh Puji misalnya, ya, di Semarang, ya. Itu saya juga kebetulan mengikuti dan mendampingi terus kasus tersebut. Itu juga oleh pengadilan nanti, ini kan dia kemarin di pengadilan negeri dikatakan jaksa mengajukan kurang lengkap. Kemudian dia naik banding, kalah. Kemudian dia naik lagi kasasi, juga ditolak. Nah sekarang ini akan diadili lagi, ya. Itu berdasarkan Undang-Undang Pornografi. Baik. Undang-Undang nomor 44 tahun 2008. 44 2008. Kita, ya, stop sampai di situ karena ada saudara kita dari Medan ingin bergabung, ya, juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana, ibu? Ibu Vivi dari Medan. Ibu Vivi, silakan Ibu Vivi dari Medan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Vivi. Saya prihatin sekali mendengar ini, ya. Rasanya anak-anak kita ini mau kemana kita bawa. Jadi saya mohon kepada Ustaz-Ustaz, ulama-ulama, ya, kalau bisa sisi-sisi swasta itu yang menunjukkan fenomen apa yang tidak baik itu, seperti aib. Zaman dulu aib itu tabu, tapi sekarang diumbar. Jadi kalau bisa Ustaz-Ustaz ini cobalah TV-TV swasta itu, bagaimana caranya supaya jangan dipertonton umat yang zolim, yang zina dipertunjukkan, keluar agama dipertunjukkan, kawin beda agama ditunjukkan, ya. Saya mohon sekali dengan ulama-ulama terutama. Baik. Cobalah ya Ustaz, saya doa dari sini, mudah-mudahan Ustaz bisa mengirim semua yang dipertontonkan. Ya. Demikian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vivi, mudah-mudahan keresahannya mempengaruhi dan membuat kita lebih serius menanggapi hal ini. Dan setelah Ibu Vivi di Medan, kita punya saudara kita dari Solo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak saya menanggapi mengenai pornografi. Ya, Pak Isadi di Solo, Pak, ya. Seksual pada anak, ya. Ya, silakan singkat, Pak. Ya, masalahnya ini ganti pemimpin, ganti aturan. kalau zaman saya masih sekolah itu pelajaran agama itu cukup, itu saja masalahnya. Ya. Syukron kasiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isadi masih ada lagi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan Pak siapa, di mana Pak? Dengan Pak Rakim, Pak, dari Pondok Bambu, Pak. Pak Rakim, Pondok Bambu, silakan, mohon singkat, Pak. Ya. Begini, Pak, minat kondisi yang pertanyaan yang tadi, Pak, ya, amanat yang tadi. Saya sangat setuju juga tuh, Pak. Karena di apa namanya, di mass media televisi misalnya banyak sekali hal-hal yang sebaiknya tidak ditampilkan gitu, Pak. Iya. Sementara di banyak di mass media apa namanya menampilkan ceramah-ceramah di mana-mana gitu, Pak, ya. Seperti TV One, TPI, TVRI gitu, itu udah bagus sekali, Pak. Iya. Nah, sementara di iklan-iklan terus di sinetron-sinetron itu banyak sekali hal yang tidak patut untuk dilihat anak-anak. Iya. Nah, di situ saya mohon kepada yang berwajib untuk apa namanya menyortir hal seperti ini. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Rahim di Pondok Bambu. Ustaz, ada tiga tadi dari berbagai daerah Jakarta, Medan, Solo, Pondok Bambu terakhir. Bisa dirangkum mungkin setelah ya. Pertama, kita punya badan penyiaran ya. Yang kedua, kita punya badan sensor film. Lalu kemana selama ini? Kalau mengharap kepada ulama, ulama itu senjatanya cuma satu, fatwa ya. Ulama tidak berdaya menghadapi soal-soal semacam ini ya. Gitu. Kalau ulama, undang-undang itu sudah jelas ya. Tapi bagaimana kita memasyarakatkan undang-undang itu dan memberikan tekanan-tekanan keras apabila undang-undang itu tidak berjalan ya. Sekarang ini kan bukan cuma undang-undang tidak berjalan, para pejabat terlibat. Saya tidak menyebut melegalisir ya, paling tidak paling tidak tutup mata tentang itu semua. Kalau ini yang terjadi, lalu masa depan bangsa ini apa yang kita harapkan dari generasi muda? Kita akan kehilangan satu generasi hilang kalau begini. Tapi kalau ini yang terjadi, bukan satu generasi. Saya kira lama generasinya. Oh, iya, Pak. Terus lama. Indonesia ini secara moral hampir tidak punya pintu sekarang. Segala keburukan bisa masuk, diakses. Iya. Teknologi itu sesuatu yang netral saja. Kalau kita punya akhlak yang baik, kalau kita punya pegangan agama yang baik, maaf Ananda, ulama-ulama coba jangan cuma bicara nih. Terjun ke masyarakat, betul, masyarakat kelas bawah. Ajarkan tentang kebajikan itu. Dalam pendidikan mereka harus keras kepada anak-anak didik. Bukan keras artinya konotasinya salah, bukan. Yeah. Harus stres betul, harus di-stressing betul anak-anak dalam mengambil ilmu dalam pendidikan. Di pesantren saya selektif, tapi saya seleksi betul mana yang anak-anak boleh tahu dan mana yang tidak boleh. Anak-anak membaca koran, tapi saya berikan koran-koran yang sehat. Sekarang pemerintah tidak begitu. Semua atas nama kebebasan bisa diberikan kepada masyarakat. Itu kan bukan kebebasan yang diajarkan oleh agama, kebebasan yang selektif, bukan kebebasan tanpa batas. Itu bukan atas nama freedom kita bisa berbuat apa saja. Ya, ya. Ibu, ternyata saya bersyukur gitu ya, pemirsa kita banyak yang resah sampai tergetar gitu ya. Ibu Vivi tadi di Medan, saya bersyukur sekali Ibu Vivi bisa masuk. Saya yakin tidak ada yang kebetulan gitu ya. Ustaz ya. Ini sudah diatur oleh Allah dan mudah-mudahan ini juga menjadi modal untuk kita terus bersemangat untuk hal ini. Ibu, ada pandangan terhadap penelpon tadi begitu banyak? Ya, ini kunci satu-satunya adalah kita melakukan perlindungan anak itu secara komprehensif. Kita tahu bahwa anak Indonesia jumlahnya sepertiga penduduk Indonesia, namun mereka adalah 100% masa depan bangsa. Oleh karena itu, di dalam kita melakukan perlindungan anak-anak demi masa depan dan demi generasi, itu dilakukan secara komprehensif. Tidak cukup dengan undang-undang pornografi saja, tidak cukup juga dengan pelajaran agama saja, tapi secara komprehensif, terutama memang pelajaran agama ya, yang ditanamkan adalah budi pekerti kepada anak-anak. Tetapi tindakan pemerintah yang harus nyata, artinya adakan regulasi mengenai blok situs pornografi. 100 ribu situs pornografi ada di Indonesia dari 4 juta yang jumlahnya seluruh dunia. Nah, ini anak-anak itu mudah mengakses mudah dan murah Pak mengakses yeah. materi itu. Sehingga mereka seperti Pak Ustadz katakan, sekali melihat mereka ingin lagi, lama-lama mereka ketagihan. Setelah ketagihan mereka acting out. Lalu mau kemana anak-anak Indonesia? Untuk itu diperlukan regulasi yang jelas, yeah. blok situs pornografi. Dan itu seperti di Cina, bahkan negara tetangga kita sendiri, negara wisata sek itu Thailand, itu melakukan perlindungan kepada anak-anak Thailand, itu dilakukan blok situs pornografi itu seluruh negeri. Yeah. Dan itu hukumannya berat. Ibu, itu yang penting. Mengenai tadi pelajaran budi pekerti atau akhlak begitu di sekolah, kan sekarang tidak ada. Yeah. Itu menjadi agenda tidak untuk KPAI? Pada waktu summit nasional, saya mengajukan kepada menteri yang baru, Bapak Muhammad Nuh, yeah. untuk kembalikan pelajaran budi pekerti itu ke bangku yeah. sekolah. Ternyata sekarang kalau saya dengar sepertinya pelajaran karakter, kalau tidak salah, karakter bangsa. Apakah di dalamnya itu ada muatan mengenai budi pekerti yang sangat-sangat dibutuhkan? Karena penanaman budi pekerti dari anak-anak, dari bangku sekolah, dari rumah juga. Nah, apakah itu saya belum tahu materinya apa. Tetapi saya harapkan agar pemerintah tidak terus hanya diam saja ya. Mendengarkan ini. Kita pembangunan Indonesia tidak cukup dengan pembangunan fisik dan infrastruktur. Pembangunan anak itu yang penting. Yeah. SDM anak itu yang penting. Karena inilah yang akan melakukan masa depan bangsa kita. Yeah. Kalau ini tidak hati-hati, maka kita betul Pak Ustadz, bukan cuma satu generasi yang hilang. Akan banyak generasi itu Indonesia yang makin lama anak-anaknya makin habis. Baik. Kalau dulu Pak orang tua yang dihabiskan, sasarannya sekarang anak. Yeah. Anak yang dihancurkan, kita mesti mengerti juga agenda itu. Baik. Mengapa tadi lembaga sensor film diem, KPI diem? Hmm. Tapi karena bukan karena diem Pak mereka. Mereka juga, saya pernah ikut diskusi dengan para produser rampu jadi ya. Segala macam. Ya. Tetapi mereka mengatakan bahwa itu film-film itu permintaan dari masyarakat sendiri minta dipanjangin seperti film cinta-cinta begitulah ya. Saya katakan masyarakat yang mana? Ya. Setahu saya terjun sampai ke Bantaeng di Sulawesi Selatan. Itu seluruh ibu-ibu minta supaya film-film itu jangan ditayangkan kembali. Ya. Banyak sekali film-film jangan ditayangkan kembali. Baik, baik Ibu. Pak, waktunya sudah singkat. Ya. Saya ingin Ustaz. Kalau orang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, konsepnya satu saja, hancurkan generasi mudanya. Iya. Ya. Nah, itu yang kedua, saya minta kepada Profesor Nuh. Kita tahu Menteri Pendidikan kita ini orangnya saleh, jawabu, baik. Hidupkan kembali mata pelajaran budi pekerti. Ya. Kalau memang Pak Nuh berkeberatan dengan istilah mata pelajaran akhlak, pakai kata-kata lain. Budi pekerti barangkali. Tapi muatannya hidupkan itu. Kembali. Muatannya tapi muatannya itu. Ini. Muatannya akhlak. Lain jalan kelihatannya sangat terjal, sangat sulit buat kita semuanya. Ya. Jadi peran Umaro, peran pemerintah untuk memberikan kembali cahaya bahwa kita belum selesai begitu ya. Kita masih panjang, kita masih berusaha, itu sangat dibutuhkan. Yeah. Salah satunya melalui kebijakan dan toolsnya, alatnya adalah undang-undang. Iya. Yeah. Ibu. Saya juga begitu. Tambahkan lagi ya. Program parenting skill yang pada saat ini sudah masuk ke dalam RPJMN 2010-2014 ya. Agar pemerintah betul-betul melakukan implementasi yang benar. Implementasi yang benar. Yang benar. Ya. Jadi komprehensif maksud saya penegakan hukumnya, ya. Kemudian regulasinya, ya. Kemudian juga programnya itu sendiri, ya. Kemudian juga pemerintah juga yang tegas ya. Melihat tayangan-tayangan film-filmnya seperti itu, jangan dikatakan dengan apa namanya alasan bahwa ini adalah kebebasan informasi, ya. Tetapi dengan mengorbankan anak-anak dan masa depan bangsa. Itu terlalu mahal untuk kita. Terlalu mahal untuk kita. Ustaz sedikit 30 second, ada lagi atau saya sudah sulit buat bicara. Ya, ini waktu sudah, bertindak ya, Ustaz. Air mata saya sudah jatuhnya ke dalam mendengar berita semacam ini. Baik. Saatnya sekarang kita action. Ya. Semua pihak secara komprehensif kita action. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Saudara, demikian tadi diskusi kami dengan topik pengaruh pornografi pada anak dan kekerasan seksual pada anak. Semoga kita semua tergugah, tergerak, terpercik lagi. Dan waktunya kita merenung lagi. Dan tentu di akhir ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mas Nasari, Sarjana Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Semoga terus berjuang Ibu. Kita ada di samping kiri, kanan, depan, belakang Ibu. Dan tentu Ustadz terima kasih banyak. Mudah-mudahan juga Lembah Arafah di Cisarua Bogor juga menjadi cahaya untuk kita semua. Saya dampingi Ibu ya. Untuk berjuang semilitan ini. Sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ibu. Dan saudara, demikian tadi diskusi kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan percik perenungan minggu depan di jam yang sama. Akhirnya saya Imam Priyono pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.